الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، setelah kita menyelesaikan pembahasan seputar permasalahan hukum-hukum manasik haji dan umrah yang dilanjutkan dengan pembahasan al-udhiyah dan al-aqiqah yang sebelumnya kita sampaikan bahwa kita akan melanjutkan ke kitab al-jihad, namun saya lupa bahwa ada satu kitab yang kita tinggalkan meskipun sebagiannya sudah pernah kita bahas, namun kita belum menyelesaikan, yaitu kitab siyam. Dan karena pada hari-hari yang tidak begitu jauh, kurang lebih 2 bulan, kita akan masuki bulan Ramadan, maka ada baiknya untuk kita mengulangi kembali pembahasan tentang kitabu as-siyam dari kitab al-fiqhu al-muyassar. Berkata al-muallifu hafidhahullah ta'ala rabi'an kitabu as-siyam wa yashtamilu ala khamsati abwabin. Dalam kitab ini mengandung 5 bab. Al-ababul awal fi muqaddimati as-siyam, pendahuluan tentang permasalahan as-siyam. Al-babu thani fil a'adhar al-mubihati lil-fitri wal-muftirat. Bab yang kedua tentang udhur-udhur yang membolehkan seseorang membatalkan puasanya dan apa saja perkara-perkara yang membatalkan puasa. Al-bab thalith, bab yang ketiga, mustahabbatus siyami wa makruhatuh, hal-hal yang disukai dalam berpuasa dan hal-hal yang dimakruhkan. Al-bab rabi' fil qada'i was siyamil mustahabbi wa ma yukrahu wa yahrumu minas siyam, tentang permasalahan qada' dan puasa yang disunnahkan dan apa yang dimakruhkan dan diharamkan dari puasa. Al-babul khamis, bab yang kelima, fil i'tikaf, tentang pembahasan seputar i'tikaf. Al-babul awal fi muqaddimati siyami wa fihi masail, bab yang pertama tentang pendahuluan seputar permasalahan puasa dan dalam hal ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ta'riful siyami wa bayanu arkani, definisi puasa, as-siyam atau as-sawmu, dan penjelasan tentang rukun-rukun berpuasa. Ta'rifuhu, definisi berpuasa, as-siyamu fil lughati, as-siyam dalam bahasa, al-imsaku anisyai, menahan diri dari sesuatu, apa saja, dalam bentuk apa saja, sesuatu yang sifatnya menahan diri dari sesuatu, maka itu disebut siyam. menahan diri dari berbicara. Itu disebut siyam, as-siyam anil akl wasyurb, menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari berbicara, as-siyam anil kalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman menerangkan tentang perkataan Maryam alaihi salam, inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Sesungguhnya aku bernazar pada hari ini untuk as-siyam, saum, yaitu menahan diri. Aku tidak akan berbicara dengan siapapun dari manusia. Maka as-siyam secara umum dalam bahasa Arab artinya menahan diri. Wa fi syar'i, adapun dalam istilah syar'i, al-imsaku anil akli wa syurbi wa sa'iri al-mufattirat ma'an niyati min tulu'il fajri as-sadiqi la ghurubi syams. Menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa. Dari jima' dan yang lainnya. Disertai dengan niat. Disertai dengan niat. Dimulai dari terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Ini pengertian as-siyam secara syar'i. Atau dengan ungkapan yang lain, at-ta'abbudu lillahi azza wa jal bil imsak anil akli wa syurbi wa sa'iril muftirat ma'aniyah min tulu'il fajr as-sadiq ila ghurubi syams. Beribadah kepada Allah. Jadi ada tambahan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa. Atau at-ta'abbudu lillah azza wa jalla bi imsakin makhsus min syai'in makhsus bi syurutin makhsusah. An syakhsin makhsus. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari sesuatu yang khusus. Sesuatu yang khusus dengan syarat-syarat khusus dari orang yang khusus. Walhasil meskipun berbeda ungkapan, namun definisi tersebut jelas menuju kepada satu makna, bahwa berpuasa secara syar'i adalah puasa khusus, menahan diri dari hal-hal yang dilarang yang dapat membatalkan puasa atau mengurangi nilai puasa tersebut, yang memiliki batasan khusus, waktu khusus, yaitu dari terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari bersamaan dengan niat. Ini definisi as-siyam. Adapun berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu dari rukun al-Islam. Tidak ada perselisihan di kalangan para fuqaha tentang wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Dan berpuasa Ramadan awal kali diwajibkannya pada tahun kedua Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa Ramadan sebanyak 9 kali. 9 kali puasa Ramadan. Dan berpuasa Ramadan memiliki hikmah yang sangat banyak. Puasa Ramadan atau puasa secara umum memiliki hikmah yang sangat banyak sekali. Di antara hikmah berpuasa Ramadan, melemahkan hawa nafsu, sehingga seseorang lebih fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan berpuasa seorang mampu mengalahkan godaan syaitan, wasawisu syaitan, yang selalu memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata para ulama bahwa seorang yang selalu merasa kenyang, asyabi', rasa kenyang itu naharun yariduhu asyaitan, bahwa rasa kenyang itu bagaikan sungai yang terdapat dalam jiwa seseorang yang mudah didatangi oleh syaitan. Sedangkan al-ju', rasa lapar, itu nahrun firruh tariduhul malaikah, bagaikan sungai yang terdapat dalam ruh seseorang yang didatangi oleh para malaikat. Yang didatangi oleh para malaikat. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan seorang pemuda yang belum memiliki kemampuan untuk menikah, maka untuk membentengi dirinya dan untuk menahan dirinya agar tidak mengikuti syahwat dan hawa nafsunya dengan memperbanyak puasa. Faman lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaknya dia berpuasa. Karena berpuasa itu menjadi perisai yang membentengi dirinya agar tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara keutamaan berpuasa agar seorang yang kaya merasakan kadar nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Tatkala dia menahan diri sehingga dia merasakan lapar dan haus, maka dia akan merasakan begitu besarnya nikmat makan dan minum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara hikmah di mana seorang yang kaya merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang fakir, miskin, yang kekurangan makanan, sehingga timbul rasa belas kasihan dan keinginan untuk menolong dan membantu mereka. Keinginan untuk menolong dan membantu mereka karena mereka merasakan bahwa ternyata seperti ini seorang yang tidak memiliki makanan, hidup menderita. Ya. Apa yang mereka inginkan mereka tidak mendapatkannya. Sehingga seorang yang kaya terketuk hatinya untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan masih banyak lagi keutamaan dari berpuasa secara umum. Arkanuhu, adapun rukun-rukun berpuasa, min khilali ta'rifis siyami fil istilah yattadihu anna lahu ruknaini asasiyain. Dari sela-sela definisi as-siyam secara istilah, maka jelas bagi kita bahwa berpuasa itu memiliki dua rukun utama. Dua rukun utama. Huma. Keduanya adalah al-awwal, yang pertama, al-imsaku anil muftirat atau anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Dimulai dari terbitnya fajar, yaitu fajar shadiq, yang menunjukkan tanda masuknya waktu subuh, hingga terbenamnya matahari. Ini rukun yang pertama. Wa dalilu hadza rukni qauluhu ta'ala, dan dalil dari rukun ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khayti al-aswadi min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl. Maka sekarang silakan kalian bermubasyarah, yakni mendatangi istri-istri kalian dan carilah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk kalian, yaitu di malam hari. Di malam hari silakan kalian mendekati istri, tidak dilarang, dan silakan makan dan minum hingga nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Thumma atimmu siyama ila al-lail, lalu sempurnakanlah puasa itu hingga al-lail, hingga malam. Maka yang menjadi syahid dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Azza wa Jalla mengizinkan untuk makan dan minum hingga nampak benang putih dari benang hitam. Yang dimaksud di sini adalah waktu fajar, munculnya fajar shadiq. Wal muradu bil khaytil abyadhi wal khaytil aswad, yang dimaksud benang putih dan benang hitam, bayadun nahari wasawadul lail, putihnya siang, yaitu munculnya cahaya fajar shadiq dan gelapnya malam. Maka yang dimaksud adalah munculnya fajar shadiq, itu awal menahan diri. Thumma atimmu siyama ila al-lail, kemudian sempurnakan puasa itu hingga al-lail. Dan awal al-lail, awal malam, ditandai dengan ghurubu asy-syams, terbenamnya matahari, meskipun masih nampak sebahagian cahayanya apabila bulatan matahari tersebut telah terbenam, maka itulah malam yang menunjukkan tanda masuknya waktu salatul maghrib. Maka ini rukun yang pertama, menahan diri. Asan yang kedua, an-niyah, berniat, harus disertai dengan niat, niat untuk berpuasa, niat untuk beribadah. Bi ayyaqsid as-sa'im bi hadha al-imsak 'an al-mufattirat ibadat Allah azza wa jall, di mana seorang yang berpuasa memaksudkan dengan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk ibadah. Karena terkadang ada seorang dia menahan diri, tidak ingin makan, tidak ingin minum karena hal-hal yang lainnya, mungkin karena dia sakit sehingga dia tidak mampu makan dan minum, atau mungkin karena dia bersedih sehingga dia merasa tidak mampu makan dan minum, atau mungkin karena dia melakukan hal-hal yang lain. Ada sebagian yang melakukan demonstrasi tidak mau makan, tidak mau minum, sampai mulutnya dijahit, sampai dijahit mulutnya, artinya gak mau makan, gak mau minum. Ya. Tapi bukan ibadah, maka ini tidak mendapatkan keutamaan. Sampai dia berniat bahwa dia menahan diri semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa bin niyyati tatamayyazu al-a'malu al-maqsudatu lil-ibadati an ghayriha min al-a'mal. Maka dengan niat terpisahkan antara amalan-amalan yang dimaksudkan untuk beribadah dari amalan-amalan yang lain yang tidak dimaksudkan ibadah. Wa bin niyyati tatamayyazul ibadat ba'dhuha an ba'dhin, dan dengan niat dibedakan antara sebagian ibadah dengan ibadah yang lain. Dibedakan antara ibadah wajib dan ibadah sunnah. Ibadah wajib yang lain, yang satu dengan yang lainnya. Puasa wajib misalnya, macam-macam. Ada puasa Ramadan, ada puasa kafarah, ada puasa qadha, nadar. Yang sunnah pun bermacam-macam. Puasa Arafah, Asyura, dan yang lainnya. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah niat seseorang ketika berpuasa. Fa yaqsidu shaima bi hadha shiyam imma shiyam Ramadan aw ghairihi min anwa'i shiyam. Maka seorang yang berpuasa memaksudkan dengan puasa tersebut apakah puasa Ramadan atau yang lainnya dari berbagai macam jenis puasa. Dan an-niyatu, niat tempatnya di dalam hati, bukan di lisan. Apabila di lisan itu bukan niat namanya, namun melafazkan. Melafazkan. Kalau kita membahas tentang an-niyah, maka yang dimaksud niat adalah iradah, al-azm, kehendak yang kuat yang terdapat pada diri seseorang untuk melakukan satu amalan. Wa dalilu hadza rukni qawluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dalil tentang rukun yang kedua ini adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya amalan itu berdasarkan niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang berdasarkan apa yang dia niatkan. Muttafaqun alaihi. Sampai di sini insyaallah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.